Para ikhwan, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat 61, sebelum kita masuk kepada penjelasan yang lebih dalam, ayat ini sebenarnya ya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 61 dalam perihal bab-bab adab. Makanya surat An-Nur disebut surat adab. Dalam perihal bab-bab adab, yaitu adab masuk rumah. Jadi rentetan surat An-Nur ya, dari mulai ayat yang ke-58 sampai kepada ayat yang ke-61 itu semua apa, sampai kepada ayat 64 sampai ayat terakhir itu semua adalah menunjukkan adab minta izin. Ya, perlu diketahui bersama bahwasanya surat An-Nur dari ayat 58 sampai 64 ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat minta izin. Dan surat atau ayat yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini adalah penggalan dari ayat yang agak panjang dalam surat An-Nur. Lebih baik saya bacakan ayatnya secara lengkap dari mulai awal ayat sampai akhir ayat. Surat An-Nur ayat 61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridhi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'maikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Tidak ada dosa atas orang buta. Tidak juga ada dosa atas orang pincang. Tidak ada dosa atas orang sakit. Dan tidak ada dosa atas diri kalian untuk makan dari makanan rumah-rumah kalian. Atau rumah orang tua kalian. Bapak-bapak kalian. Atau rumah ibu kalian. Atau rumah saudara lelaki kalian. Atau rumah saudara perempuan kalian. Atau rumah paman yang merupakan saudara bapak kalian. Atau rumah paman yang merupakan saudara ibu. Atau rumah akhwalikum yang merupakan apa? Atau rumah bibi kalian. Atau rumah paman kalian yang merupakan saudara ibu. Atau rumah bibi kalian yang merupakan saudari ibu. Atau yang kalian miliki kunci-kuncinya. Yaitu rumah-rumah yang kalian miliki kunci-kuncinya. Tidak mengapa kalian masuk dan makan di sana. Atau rumah kawan kalian. Maka tidak mengapa atas kalian untuk makan di rumah-rumah itu. Ataupun berpisah-pisah. Lalu kemudian Allah berfirman, jika kalian memasuki rumah-rumah tersebut, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya. Yaitu memberi salam kepada dirimu sendiri yang ditetapkan dari sisi Allah yang berkah lagi baik. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi memberikan pelajaran bolehnya kita bertamu, makan di rumah kerabat-kerabat kita. Cuma di sana ada adab. Adabnya yaitu ketika masuk ke dalam rumah-rumah keluarga tersebut, tetap mengucapkan salam. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah yang disebutkan tadi adalah rumah-rumah yang kalian kenal. Rumah orang tua, rumah ibu, bapak, rumah saudara, saudari, rumah paman, bibi, ya. Baik itu paman adalah saudara bapak atau bibi saudara bapak, atau paman saudara ibu atau bibi adalah saudara ibu, ya. Maka tidak mengapa kalian masuk ke dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya diperbolehkan. Tapi kalau masuk rumah, maka dengan mengucapkan salam. Baik rumah tersebut ada penghuninya atau rumah tersebut tidak ada penghuninya. Kalau kalian mengucapkan salam yang di dalam rumah itu ada penghuninya, maka berarti kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Kalau seandainya kalian kalian mengucapkan salam kepada sebuah rumah dan tidak ada penghuni di dalamnya, berarti kalian mengucapkan salam terhadap diri kalian sendiri. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita itu maksud ayat. Ya, itu maksud ayat. Dan kaitan ayat dengan bab judulnya sunnah mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Ini jelas sekali kaitannya, bahwa seseorang dianjurkan ketika memasuki rumah, baik rumah sendiri atau rumah keluarga atau rumah yang dia pegang kuncinya. Siapa maksudnya rumah yang dia pegang kuncinya? Di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu al-buyut allati antum mutasarrifuna fiha biwakalah au wilayah. Kalau bahasa kita sekarang, rumah kontrak, rumah nyewa, rumah yang kita pegang kuncinya, yang kita diperbolehkan untuk tinggal di sana. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau rumah siapa saja, maka kita mengucapkan salam. Jadi jelas sekali antara hubungan ayat dengan bab, bahwa ketika seseorang masuk rumah, maka adabnya mengucapkan salam. Sekarang kita ambil pelajaran dari ayat ini. Dan karena saya membaca ayat ini secara lengkap, maka saya pun akan mengambil pelajaran secara lengkap dari ayat ini. Ayat 61 ya, surat An-Nur. Pelajaran pertama saya ambilkan dari tafsir As-Sa'di. Ya, tafsir As-Sa'di. Yaitu yang pertama, agama Islam agama yang mudah. Agama Islam agama yang mudah. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan orang buta tidak ada dosa. Mohon maaf. Orang tunanetra tidak ada dosa. Karena kata-kata buta itu menyakiti hati orang-orang yang diuji oleh Allah. Itu kaedah itu. Saya sebelum ngisi kajian yang saya ceritakan tadi pagi, ngisi kajian di hadapan orang-orang tunanetra, Ustaz, jangan sekali-kali nyebutkan kata buta. Itu termasuk kata tabu di tengah mereka. Ya, yaitu bisa kita ucapkan tunanetra. Itu lebih mereka membuat tidak sakit hati. Agama Islam agama mudah. Dari sisi mana kita ambil pelajaran itu? Dari surat An-Nur ayat 61. Karena orang-orang tunanetra tidak mengapa bagi mereka untuk tidak berjihad. Tidak berdosa. Orang yang tidak mempunyai kaki tidak mengapa untuk tidak berjihad. menunjukkan bahwasanya ada kemudahan dalam syariat Islam. Begitu juga orang sakit, tidak mengapa untuk tidak berjihad. Jadi Islam itu mudah, tidak sulit. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun walan yushaddad dina illa ghalabah." Sesungguhnya Islam itu agama yang mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu kita ambilkan dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Harta anak adalah harta orang tua. Karena di sini Allah berfirman, "La junaha 'alaikum an ta'kulu min wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum." Tidak mengapa bagi kalian untuk makan dari rumah-rumah kalian. Maksudnya adalah rumah-rumah anak-anak kalian. Ini menunjukkan bahwa harta anak adalah harta orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu milik bapakmu. Karena masuk logika kita ya, bahwasanya kita tidak akan pernah ada tanpa ada orang tua. Maka semenjak saat ini mohon jangan ada yang mengatakan kepada orang tuanya, "Pak, bapak punya hutang sekian. Ibu punya hutang sekian." Karena kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Bahkan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Yang punya buku piutang, ya, yang menghutangi hutangi orang lain, yang punya buku piutang, di situ ada nama orang tuanya coret malam ini. Coret. Ya? Coret. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian, bukan dari minta-minta. Karena kita bekerja, maka kemudian kita dapat. Itu adalah harta makanan yang paling baik yang kita makan. Wa inna auladakum min kasbikum. Dan tapi ingat, anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Jadi kalau orang tua bergantung ataupun bersandar ataupun dibiayai oleh anaknya, tidak tercela. Karena itu memang hasil usahanya. Nah, ini pelajaran yang kedua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu dianjurkan untuk mengucapkan salam jika masuk rumah sendiri. Dianjurkan untuk mengucapkan salam jika masuk rumah sendiri. Coba saya bacakan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di ketika menafsiri surat An-Nur ayat 61. Walaisal muradu min qawlihi min buyutikum baitul insan nafsahu. Fa inna hadha min babi tahsilil hasil alladhi yunazzahu anhu kalamullah. ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. Tadi saya sebutkan apa faedahnya? Dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah sendiri. Ya. Adapun yang saya baca tadi faedah sambungan dari tadi yang saya sebutkan, bahwa harta anak adalah harta orang tua. Karena kalau kita baca ayatnya, antum silakan lihat nanti di rumah yang enggak bawa mushaf. Di situ Allah berfirman, "Dan tidak mengapa atas kalian untuk makan dari rumah-rumah kalian." Kata Syekh di sini, Kalau kita terjemahkan dan kita maknai bahwa rumah-rumah itu rumah kita sendiri, itu enggak ada manfaatnya. Ya memang wajar orang makan di mana? Di rumahnya sendiri. Maka yang dimaksudkan, dan kalau seandainya tidak ada manfaatnya, mustahil Allah berfirman dengan firman yang tidak ada manfaatnya. Maka yang dimaksudkan rumah-rumah kalian sendiri itu adalah rumah siapa? Anak-anak kalian. Itu dia. Ya, rumah anak-anak kalian. Tapi yang faedah yang ketiga yang sudah antum tulis tadi, bahwa dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika masuk ke rumah-rumah kalian sendiri. Meskipun ada orang, tidak ada orang, meskipun rumah sendiri, ya, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya, boleh makan di rumah-rumah keluarga. Seperti rumah orang tua, ibu, bapak, rumah saudara, kakak, adik, perempuan, laki-laki, rumah paman, bibi. Dan saya pesan para ikhwah, hendaknya kita yang mengkaji sunnah ini, yang senantiasa mengkaji Al-Quran dan sunnah, lebih menyambung silaturahim dengan keluarga. Karena dakwah kita ini sudah berat, kemudian dicampur dengan nanti akhlak yang buruk, ini keliru berat. Contohkan bahwa kita mengkaji sunnah, kita mengkaji Al-Quran dan sunnah, lebih ramah kepada kerabat, kakak, adik, paman, bibi. Kalau bisa, rumah kita adalah rumah kumpulan kerabat-kerabat kita. Orang, keluarga-keluarga senang ke rumah kita. Kalau ada masalah, mereka lari ke kita untuk memecahkan permasalahannya. Jadikan itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ya, itu saya ambilkan dari tafsir Imam As-Sa'di. Sekarang saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat tadi. Surat apa? An-Nur ayat 61. Saya berusaha kalau ada ayat, maka kita kembali ke kitab tafsir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kita bisa ambil dari tafsir yang menukir pada ayat surah An-Nur ayat 61. Satu, para ulama berbeda pendapat tentang makna tidak ada dosa bagi orang tunanetra, kaki pincang, dan sakit. Ayat ini diturunkan untuk mereka dalam perihal apa? Ya, ayat ini diturunkan untuk mereka dalam perihal apa? Saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Surat An-Nur ayat 61 tentang diangkatnya dosa atas orang tunanetra, kaki pincang, dan orang sakit. Ayat ini diturunkan dalam perihal apa? Kalau kita tadi sebutkan dari tafsir Imam As-Sa'di, dalam perihal apa? Jihad. Itu pendapat pertama. Catat, itu pendapat pertama. Dan ini pendapatnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, bahwa ayat ini turun menceritakan tentang bahwa orang tunanetra, orang yang cacat, orang yang sakit, tidak mengapa dan tidak berdosa jika tidak ikut jihad. Di sana ada pendapat yang kedua, yaitu yang dimaksud tidak mengapa dan tidak ada dosa adalah makan bersama dengan orang tunanetra, orang pincang, dan orang sakit. Tidak mengapa. Tidak merendahkan dirimu. Nah, ini dia. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua adalah tidak mengapa seseorang makan bersama dengan orang-orang yang kekurangan. Ya, mungkin agak susah makan dengan orang yang tunanetra, betul? Ya, dia harus megang sana kemari. Agak susah makan dengan orang yang kakinya tidak mempunyai kaki satu. Susah duduknya. Maka ini tidak mengapa. Ya, bagi seorang muslim itu tidak mengapa. Dan ini akhlak baik seorang muslim. Jadi di situ ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak berdosa orang yang tunanetra, pincang, kemudian orang sakit, orang cacat, untuk tidak ikut berjihad. Tidak ada dosa bagi mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua apa? Bahwa tidak mengapa makan, minum bersama orang-orang yang kekurangan tersebut. Saya bacakan dari tafsir Imam Nukasir. Beliau mengatakan, al-muradu hahuna annahum kanu yataharrajuna minal akli ma'al a'ma. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa orang-orang senantiasa menghindari, merasa tidak nyaman, merasa berat, merasa sulit kalau makan dengan orang yang tunanetra. Bi'annahu la yara ta'am wa ma fihi minat thayyibat. Karena ia tidak melihat makanan dan mana yang enak, mana yang tidak enak. Farubbama sabaqahu ghairuhu ila dzalik. Ya, mungkin yang melihat dulu, oh di situ pahanya enak. Ya, sedangkan orang yang tunanetra susah mencarinya. Maka biarkan mereka sendiri makan. Kata menurut tafsiran ini, enggak apa-apa. Mau yang melihat, mau yang tidak melihat, makan bersama-sama tidak mengapa. Bahkan ini termasuk akhlak yang baik. Wala ma'al a'raj, dan tidak mengapa makan dengan orang yang a'raj. Al-a'raj itu adalah orang yang pincang. Li'annahu la yatamakkanu minal julus. Julus mungkin susah baginya untuk duduk. Fayaftatu alaihi jalisuh. Maka akhirnya kawan duduknya yang sehat badannya banyak makannya. Ini susah duduknya. Wal marid la yastawfi minat ta'am ka ghairih. Dan tidak mengapa makan dengan orang yang sakit. Karena orang sakit kadang-kadang makannya sedikit. Beda dengan orang yang sehat. Fakarihu an yu'akiluhum li'alla yadlimuhum. Maka kaum muslimin awalnya benci untuk makan dengan mereka. Kenapa? Kenapa benci, Pak? Hah? Takut menzalimi mereka. Takut apa? Menzalimi mereka. Oh jangan, ah gak enak makan dengan mereka. Kita sudah selesai, dia tinggal sedikit aja, nah tinggal nasi doang. Sayurnya, lauknya, sambalnya dimakan kita semua nanti. Kasihan mereka. Nah, awalnya begitu. Turun ayat ini tidak mengapa. Bahkan itu termasuk apa? Akhlak yang baik. Kira-kira mana yang lebih tepat ayatnya? Tafsiran yang pertama atau tafsiran yang kedua? Hah? Pertama, ya, bahwasanya tidak mengapa dan tidak berdosa orang yang tunanetra, yang cacat kaki, kemudian yang sakit untuk tidak ikut berjihad. Tetapi tafsiran kedua pun bisa dibawa ke situ, ya, yaitu tatkala berjihad, maka kalau kalian makan dengan mereka tidak mengapa. Jadi daripada kita ambil salah satu pendapat, kumpulin dua-duanya. Ya, al-jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang ketiga. Kanu qabla al-mab'ats yataharrajuna min al-akli ma ha'ula'i taqadzuran wa taqazzuzan wa li'alla yatafaddalu 'alaihim fa anzala Allah hadhihi al-aya. Kata Adh-Dhahhak rahimahullah, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Arab jahiliyah malas makan, merasa berat makan dengan mereka ini. Kenapa? Karena merasa kurang pantas. Ini kan orang yang mohon maaf kekurangan, kita kan orang yang sempurna. Nah, ini sifat yang ketiga ini, sifat baik atau sifat buruk? Buruk. Nah, begitu ya para ikhwah. Makanya kayak saya katakan, surat An-Nur itu surat apa tadi? Adab, akhlak yang baik. Naam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini. Naam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada hadis yang dibawakan oleh penulis pada bab ini, yaitu hadis ke-861. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai anakku, jika kau masuk ke rumahku, ucapkanlah salam. Hal itu akan mendatangkan berkah atas dirimu dan juga seluruh keluargamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata, hadis ini hasan sahih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah sahabat, atau nama beliau Anas bin Malik An-Najjari. Ya, Anas bin Malik An-Najjari Al-Khazraji. An-Najjari Al-Khazraji. Ya, adzan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Anas bin Malik bin Nadhr An-Najjari Al-Khazraji. Dan kunyahnya Abu Hamzah. Kunyahnya Abu Hamzah. Dan pernah dicandai oleh Rasulullah, beliau memanggil Anas dengan ya dzal udzunain. Wahai orang yang mempunyai dua telinga. Ini candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang mempunyai dua telinga. Ya, semuanya kita mempunyai dua telinga. Makanya beliau mengatakan ana amzah wala aqulu illa haqqan. Saya bercanda, tapi ketika canda saya tidak mengucap kecuali yang benar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik belum ikut perang Badar. Kenapa? Karena masih kecil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa innama lam yadhkuruhu fil badriyin li'annahu lam yakun fi sinni man yuqatil. Anas bin Malik tidak disebutkan dalam daftar para sahabat yang ikut perang Badar. Tidak disebut badriyun. Orang-orang yang ikut perang Badar badriyun. Karena beliau bukan orang yang umurnya boleh untuk berperang. Kemudian termasuk keistimewaan Anas bin Malik yang belum saya pernah sebutkan, perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ma ra'aitu ahadan ashbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim. Anas bin Malik, orang yang sangat terkenal, salatnya persis sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat seorang pun yang salatnya sama persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Ibnu Ummi Sulaim. Ibnu Ummu Sulaim adalah anak beliau ini berarti anaknya Ummu Sulaim. Anas Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, kana Anas Ibnu Malik ahsanan nasi salatan fil hadari was safar. Anas bin Malik adalah sahabat yang paling baik salatnya, baik tatkala safar atau tatkala mukim. Ini keistimewaan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga tentang Anas bin Malik radhiyallahu an, Ali ibn al-Madini, seorang ulama besar, mengatakan kana akhirus sahabati mautan bil Basrah. Anas bin Malik sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah. Sahabat paling terakhir meninggal di kota Basrah, Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan beliau meninggal pada tahun berapa? 93. Disebutkan oleh Mu'tamir bin Sulaiman, kana umruhu mi'ata sanah illa sanah. Umurnya Anas bin Malik itu 100 tahun kurang 1. 99 tahun. Karena memang beliau didoakan oleh Rasulullah untuk panjang umur. Disebutkan oleh Hafsah an Anas, qalat Ummu Sulaim, ya Rasulullah ud'ullaha li Anas. Ibu Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha wardhaha berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk Anas. Maka ini patut dicontoh untuk para orang tua. Berdoalah kepada Allah untuk Anas, minta agar orang soleh mendoakan anaknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya anaknya dan berkahilah untuknya di dalamnya. Anas bercerita, falaqad dufintu min sulbi siwa walada wal siwa walad waladi 125 wa in arda la tuthmiru fi sanah marratain wa in ardi la tuthmiru fi sanah marratain. Subhanallah. Kata Anas bin Malik, falaqad dafantu min sulbi siwa walada waladi, sungguh aku telah menguburkan anak kecuali cucu-cucuku sekitar 125 anak. Tadi anak beliau yang meninggal sebelum beliau 125 anak. Beliau mengatakan, wa inna ardi latusmiru fissanah marratai. Istri-istriku itu satu tahun hamil 2 kali. Allahu Akbar. Contoh itu. Istri-istriku 1 tahun hamil 2 kali. Mungkin enggak? Mungkin. Ya, artinya secara medis mungkin enggak? Mungkin. Gimana caranya? Hah? Ya hamilnya 2 kali tapi kan 9 bulan, Mas. Hah? Kembar. La tusmiru fissanah marratain. Enggak. Kata beliau, sesungguhnya istriku ardi, yaitu lahan tanamanku, itu menumbuhkan tumbuhan satu tahun dua kali. Mungkin bukan istrinya. Mungkin yang dimaksud adalah kebun beliau, benar-benar kebun. Kebunnya panen dua kali setahun. Bukan istri beliau. Ya. Antum terima aja juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan tentang Anas bin Malik. Saya suka cerita sahabat-sahabat Rasul begitu, agar kita lebih mengenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai anakku, jika kau masuk rumahmu," ini disebutkan kenapa hai anakku? Karena Anas bin Malik adalah seorang yang sudah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Dari mulai umur beliau 10 tahun. Umur beliau 10 tahun. Jadi selama 10 tahun bersama seseorang seakan-akan sudah menjadi anaknya. Dari mulai anak kecil 10 tahun sampai berumur 20 tahun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Hai anakku, jika kau masuk rumahmu," maksudnya rumah sendiri, "ucapkanlah salam." Di sini perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. "Fasallim," kata Rasulullah. Maka ucapkanlah salam. Tetapi karena dia berkaitan dengan bab adab, maka menjadi sunnah. Semua perintah yang berkaitan dengan bab adab, maka hukumnya sunnah. Kecuali ada dalil yang memang benar-benar menunjukkan kepada kewajiban. Itu kaedah ya, kaedah. Semestinya dicatat. Semua perintah dalam Al-Quran dan hadis Rasul yang berkaitan dengan adab, maka hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kecuali ada dalil yang menguatkannya menjadi wajib. Beda dengan selain adab. Ya, beda selain adab dalam ibadah, ya, dalam puasa, sholat, zakat, haji, baca Quran, itu ibadah. Kalau ada perintah, maka asal hukumnya apa? Wajib. Contoh doa, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian Allah berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku." Ya, ini sunnah atau wajib? Wajib, karena dia ibadah, bukan hanya sekedar adab. Baca Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran. Ini perintah. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena perintah dalam ibadah. Beda dengan adab, akhlak. Maka hukumnya sunnah. Ucapkanlah salam. Hal itu akan mendatangkan berkah. Para ikhwah, kita lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Apa yang dimaksud dengan berkah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah di sini adalah artinya penuh dengan kebaikan. Berkah penuh dengan kebaikan. Sebagaimana yang ditafsiri juga oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, berkah penuh dengan kebaikan. Coba saya bacakan dari tafsir beliau, "Listimaliha 'ala salamah minan naqs wa husulir rahmah wal barakah wan nama waz ziyadah." Kenapa disebutkan berkah atasmu? Karena mengandung selamat dari kekurangan, selamat dari keselamatan dari kekurangan, dan mendapatkan rahmat dan juga tambahan dan perkembangan kebaikan. Tambahan dan perkembangan kebaikan. Itu namanya berkah. Makanya saya sering mengatakan berkah itu ada dua maknanya. Yang pertama yaitu kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Yang kedua, berkah artinya adalah kebaikan yang ada dan terus menerus. Kebaikan yang ada dan terus menerus ada. Ini arti berkah. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan mendatangkan berkah. Berarti kebaikannya banyak dan terus bertambah. Dan kebaikannya tetap ada dan terus menerus. Itu arti berkah. Ya, semoga Allah memberkahimu. Kalau kita ucapkan barakallahu fikum, gitu kan ya? Semoga Allah selalu memberkahimu. Maksud berkah di sini dua. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan yang tetap ada dan terus menerus. Ini para ikhwah. Ramadan bulan penuh dengan berkah. Nah, itu maknanya. Ya. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakat." Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah Ka'bah yang berada di kota Mekah yang penuh dengan berkah. Ah, maknanya itu. Banyak kebaikannya dan terus bertambah. Kemudian tetap ada dan terus menerus. Begitulah Ka'bah. Pahamnya sekarang? Arti apa? Berkah. Begitu juga kalau kita dalam permasalahan ngalap berkah. Iya betul. Ngalap berkah itu arti berkah itu tadi. Dua itu. Mencari kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Dan mencari kebaikan yang tetap dan terus menerus ada. Makanya ngalap berkah harus dengan yang sesuai dengan syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Atas dirimu dan juga seluruh keluargamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan ia berkata, hadis ini hasan sahih. Hasan sahih berarti hadis ini ada beberapa riwayat. Sebagian riwayatnya hasan, sebagian riwayatnya sahih. Maka disebut hadis ini hasan sahih. Apa bedanya hadis hasan dan sahih? Apa bedanya si hasan dan si sahih? Ya. Si hasan bedanya adalah perawinya hafalannya kurang kuat. Hah? Perawinya hafalannya kurang kuat. Kenapa Pak Sardi menunjuk hasan? Kurang kuat kah hafalan Pak Hasan? Hasan Mar'i. Ya. Sedangkan sahih perawinya kuat. Ya, itu dia. Itu bedanya antara hadis hasan dengan hadis sahih. Kalau hadis hasan perawinya hafalannya kurang kuat. Kalau hadis sahih perawinya kuat hafalannya. Semua syarat-syarat hasan dan sahih sama, cuma itu bedanya. Nah, seperti itu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama hadis ini kaitannya dengan bab adalah ucapan Rasulullah yang berbunyi, jika kau masuk ke rumahmu, maka ucapkanlah salam. Nah, itu kaitannya dengan bab. Jika engkau masuk ke rumahmu, maka ucapkanlah salam. Jadi, inti pendalilan dari hadis ucapan itu. Jika engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam. Pelajaran kedua dari hadis ini. Memanggil anak dengan panggilan yang santun, baik. Jangan panggilan yang buruk. Lihat Rasulullah memanggilnya. Ya bunayya. Bunayya itu dari kata apa? Siapa yang tahu? Yang tahu ulun beri hadiah. Kenapa tapi hadiahnya? Hah? Bani? Enggak. Siapa tadi? Ya bunayya, apa? Buaya? Enggak. Ya bunayya, dari kata apa? Perhatikan. Hah? Apa dari kata apa? Bunyan. surga. Ya, gini. Anak laki-laki dalam bahasa Arab ibnun. Dalam bahasa Arab apa? Ibnun. Ya, saya tulis. Sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu, di dalam bahasa Arab ada namanya kata tasghir. Tasghir itu mengecilkan kata. Jadi sampai saking kayaknya bahasa Arab, sampai kata itu ada dikecilkan. Misalkan, dalam bahasa Arab, saghirun artinya kecil. Ya. Sughayyirun artinya paling kecil. Kecil dikecilkan lagi, sughayyirun. Paham ya? Para ikhwah? Nah, ini namanya tasghir, yaitu mengecilkan kata. Di sana ada ibnun, artinya anak laki-laki. Dikecilkan, kita tasghir. Bagaimana caranya? Bunayyun. Bunayyun. Ibnun menjadi bunayyun. Nah, gitu. Maka ini namanya anak laki-laki yang paling kecil. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan manja, dengan terjemahan manja, anak laki-laki kebanggaanku. Kebanggaanku. Bunayyun. Nah, kalau ingin, ini anak laki-laki, tidak ada ku-nya, maka bunayya. Menjadi anak laki-laki kebanggaanku. Ada ku-nya. Tambah sini, ya panggilan. Ini alat untuk memanggil ya. Wahai. Begitu kisahnya. Jadi, bunayyu itu adalah tasghir. Mengecilkan kata. Ya, mengecilkan kata. Contoh, misalkan. Rajulun, apa arti rajulun? Laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa, tapi tidak besar-besar amat, tidak tua, tapi masih puber gitu. Maka kita kecilkan pakai tasghir, rujayyilun. Rujayyilun. Ah, begitu ceritanya. Ya, laki-laki dewasa. Masa dewasa dia? Ya sudahlah, rujayilun, kecil. Tapi sudah dewasa. Itu biasanya tasghir ini untuk menghinakan orang dan untuk juga menyayangi orang kalau untuk kata-kata yang baik. Ya. Misalkan waladun, wulaidun. Anak laki-laki. Anak kecil laki-laki, wulaidun. Abdun, ubaidun. Abdullah, bisa kita kasih nama ubaidullah. Abdullah, hamba Allah. Ubaidullah, hamba Allah banget. Nah, gitu. Iya, itu namanya bentuk apa? Tasghir. Ubaidun. Ubaidullah. Ya, Anasun, Unais. Ya, Anasun apa? Unais. Itu namanya bentuk apa? Tasghir dalam tata bahasa Arab. Yang belajar bahasa Arab nanti akan dapat itu. Tasghir. Kata-kata apa? Tasghir. yaitu mengecilkan kata. Ada bentuknya untuk penghinaan, ada bentuknya untuk rahmat dan kasih sayang. Ya. Contoh lagi misalkan Arifun. Mana Pak Arif? Arifun. Kita kecilkan Uraif. Uraif. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Bram, bisa enggak? Enggak bisa, bahasa Arab aja enggak dia. Bram, Buraim. Alhamdulillah bukan buras katanya. Baik, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu. Dan Ustaz, itu kaedahnya apa? Misalkan rajulun tadi menjadi rujailun. Anas menjadi Unais, Abdun menjadi Ubaid. Itu kaedahnya mendengar dan banyak baca. Enggak bisa kita ada kaedah baku, enggak bisa. Dari salah satu keistimewaan bahasa Arab itu ada beberapa hal yang Anda tidak bisa menjadikan kaedah baku. Ya. Misalkan perempuan mar'atun. Satu perempuan. Banyak perempuan nisa'un. Apa hubungannya? Mar'atun dengan nisa, enggak ada hubungannya. Ya, yang satu depannya mim, yang satu depannya nun. Enggak ada hubungannya. Itu semua ya adalah bisa didapat dengan cara banyak baca dan banyak mendengar dari orang Arab. Jadi pian ke Arab dulu kalau hendak tahu itu. Ya. Apalagi yang kita ingin kecilkan, ngaran siapa coba? Pak Sugeng enggak bisa, Pak Sugeng. Sugeng. Enggak bisa gitu. Ya. Mas Ihsan. Misalkan Hasanun Husainun. Nah, begitu. Hasanun Husain. Jadi karena Husain kakaknya, adiknya Hasan, maka jadi Hasan Husain. Nah, gitu. Begitu. Dia lebih kecil. Apalagi Umar menjadi Umair. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Itu kepada anak kecil. Anak kecil menangis karena burungnya mati. Makanya Rasulullah SAW memanggil, "Wahai Abu Umair." Aturan namanya wahai Abu Umar. Karena dia masih kecil, dikecilkan panggilannya menjadi apa? Umair. Burungnya yang masih kecil dan sudah mati dipanggil pun dalam bentuk tasghir, Nughair. Yang asalnya nama burung itu Naghrun dipanggil menjadi Nughair. Nah, begitu. Itulah istilah bahasa Arab yang disebut dengan apa? Tasghir. Nah, masuk ke dalamnya ya bunayya. Nah, itu tadi. Itu sebenarnya istilah apa? Kasih sayang. Wahai anakku sayang. Makanya saya sering menerjemahkan wahai anakku sayang. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa memanggil anak dengan panggilan yang baik. Dulu Pak, selama tinggal di Arab, sering berkumpul dengan orang-orang Arab. Dia kalau manggil anaknya itu ya batal, ta'al. Batal itu wahai apa? Pemberani. Sini. Atau sering juga manggil dengan panggilan kunyah yang diberikan kepada anak itu, tetapi kunyahnya namanya adalah nama bapaknya. Misalkan nama bapak saya Kasful Anwar. Ya, maka saya panggil, "Ya Aba Kasful." Ya, untuk menghormati siapa? Bapak. Maka cucunya dipanggil dengan nama bapaknya. Ya, ini para ikhwan. Itu panggilan dengan baik-baik. Jangan dipanggil dengan panggilan yang buruk-buruk. Brengsek sini lu. Ya. Ini jangan, tidak boleh. Ini salah satu hal yang sangat sensitif di tengah hati anak-anak. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah salam mendatangkan berkah. Hanya ucapan salam Ustaz, iya, ucapan salam mendatangkan berkah. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa sebentar, saya ambilkan pelajarannya dari penjelasan Syekh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, salam adalah ibadah. Nah, ini pelajaran dari beliau. Salam adalah ibadah. Kenapa? Karena ada perintah menunjukkan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap pahala darinya. Baik. Kita ambil sekarang hadis selanjutnya. Hadis yang keberapa? Atau bab yang baru? Ya, bab yang baru. Masih ada waktu. Bab ke-136. Babu assalamu ala sibyan. Bab salam terhadap anak kecil. Bab salam terhadap anak kecil. Mengucapkan salam kepada anak-anak. Hadis yang ke-862, An Anas radhiyallahu anhu annahu marra 'ala sibyan fa sallama 'alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, muttafaqun 'alaih. Artinya, Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya ia berjalan melalui anak-anak, lalu ia mengucapkan salam kepada mereka dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga melakukannya, yakni mengucapkan salam kepada anak-anak. Muttafaqun alaih. Poin pertama Anas bin Malik sudah kita pelajari tadi. Langsung kepada poin kedua, yaitu penjelasan terhadap hadis. Bahwasanya ia berjalan melalui anak-anak. Sibyan. Sibyan itu jamak daripada sobi. Anak-anak kecil berarti. Balita. Bawah 5 tahun. Sibyan itu biasanya ungkapan Arab yang menunjukkan di bawah 5 tahun. Sibyan yaitu bentuk tunggalnya sobiyun. Di situ kan kalau antum lihat dalam bahasa Arabnya, marra ala sibyan. Beliau melewati, melalui atau berjalan melalui anak-anak kecil, yaitu boleh dikasih tambah bawah 5 tahun. Fasallama alaihim. Lalu Anas bin Malik mengucapkan salam kepada mereka. Salam di sini apakah mesti dengan jabat tangan? Tidak. Di sini hanya mengucapkan salam. Ya, karena mengucapkan salam beda dengan bersalaman. Mengucapkan salam beda dengan apa? Bersalaman. Bersalaman dalam bahasa Arab ya, yusafah au yatasafah. Nah, di sini tidak disebutkan. Hanya menyebutkan fasallama alaihim, lalu beliau mengucapkan salam terhadap anak-anak kecil tadi. Lalu Anas bin Malik bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kasih sayang Islam terhadap anak kecil. Dan ini kesempurnaan ajaran Islam. Kasih sayang Islam terhadap anak kecil. Dan ini merupakan kesempurnaan ajaran Islam. Saya pernah menonton di sosial media video tentang pemurtadan. Murtad. Daerah mana gitu, Jawa Barat ada yang murtad, Sumatera ada yang murtad gitu ya. Kemudian saya berpikir, apa ya sebab orang bisa murtad? Coba berikan jawaban kepada saya. Apa sebab orang bisa murtad? Fakir. Di situ? Yang lain? Angkat tangan. Tidak mengapa. Yang salah tidak disuruh pusat. Apa sebab orang bisa murtad? Apa? Sama, miskin. Nah, ini dia. Kurang pemahaman tentang agama. Makanya, Pak, penting sekali mempelajari keistimewaan syariat Islam. Itu mengokohkan keimanan dan mengetahui seluk-beluk Islam. Di antaranya masalah ini. Salah satu keistimewaan syariat Islam adalah apa? Kasih sayang terhadap anak kecil. Kasih sayang terhadap anak kecil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ingatan yang kuat dari seorang Anas bin Malik. Ingatan yang kuat dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ketiga pelajarannya yaitu mengajari anak-anak kecil untuk mengucapkan salam. Mengajari anak-anak kecil untuk mengucapkan salam. Nah, ini pelajaran kepada yang punya bayi-bayi yang belum bisa ngomong. Jangan culup, bah. Ngapain? Ya, assalamualaikum. Oh, dia kenal salam. Ini culup, bah. Apa nih culup, bah? Esul faedah, kata orang Arab. Apa faedahnya? Ya, boleh nggak Ustaz? Boleh, tetapi maafi faedah. Nggak ada faedah. Ya, nggak ada faedah. Cari yang berfaedah. Sudah dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Kemudian diberikan hal-hal yang tidak kurang bermanfaat. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan kajian kali ini. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis salat Isya kita belajar sirah insyaallah. Nah, ada pertanyaan? Langsung pakai kertas Mas Wahyu, silakan. Ya Ustaz, kembali ke yang tadi di kajian Riyadhus Shalihin tentang tafsir ayat surah An-Nur ayat 61 yang di mana ada yang menyebutkan bahwa tidak berdosa orang-orang tersebut berhubungan dengan jihad. Itu kok bisa dihubungkan ke jihad sedangkan di ayatnya tidak ada menyebutkan tentang jihad? Ya, karena ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manab bin Hashim bin Abdi Manab. Oh ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Mudrikah dan semisalnya. Jadi Ka'ab itu tambah apa, ada koreksian dari saudara kita, Ka'ab itu adalah kakek beliau yang ketujuh. Kakek pertama Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manab, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab. Murrah pun ada tadi. Ya, semua Murrah adalah kakek yang ke-6. Mudah-mudahan pekan depan ada yang bersedekah kepada kita tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita. Dan ini termasuk rasa cinta kepada Rasul yang seseorang diganjar surga. Mudah-mudahan ada yang bisa menghafalnya.